Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Ajurumiyah Ibn Ajurum rahmatullahi ta'ala alaih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya yang merupakan khulasah, simpulan dari apa yang telah kita lewatkan rinciannya, yaitu tentang macam-macam i'rab dan juga yang bercabang darinya, dari tanda-tandanya. Faslun. Al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Nanti kita di sini akan murojaah bersama-sama ya. Al-mu'rabatu qisman. Kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua macam. Ya, kalimat-kalimat yang mu'rab ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat, satu macam yang dia di'rab dengan harakat. Dan yang kedua, yang di-i'rab dengan huruf. Ya. Kalimat-kalimat yang mu'rab ada dua macam. Yang pertama, atau bagian yang pertama adalah yang di-i'rab dengan harakat. Silakan antum bantu anak untuk menyebutkan macam-macam kalimat yang dia di-i'rab dengan harakat. Sebutkan. Isim mufrad. Jamak taksir. Jamak muannats salim. Fi'il mudhari. Yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Masih ada enggak? Cuma empat ya. Mufrad, jamak taksir, muannats salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, wa qismun yu'rabu bil huruf, dan bagian yang lain yang kedua yang dia di-i'rab dengan huruf-huruf. Di isimnya apa saja? Musanna. Iya. Apalagi jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah. Afalul khamsah pada fiilnya. Empat ya. Iya. Jangan lupa itu. Iya. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya. Akan kita lihat betul enggak tadi apa yang Anda sebutkan tadi. Apakah ada yang terlewat atau tidak? Iya. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya. Maka yang di-i'rab dengan harakat-harakat ada empat macam. Yang pertama isim mufrad. Betul. Siapa yang bisa menyebutkan makna isim mufrad yang sudah kita lewatkan? Hah? Apa isim mufrad? Ya, kalau yang sebelumnya kita sampaikan itu definisi sederhana, yaitu apa? Apa yang isim yang dia menunjukkan kepada benda yang satu, muannats atau mudzakkar. Nah, sekarang saya lengkapi ya, karena antum sudah alhamdulillah wawasannya sudah mulai terbuka. Ya. Itu apa tadi antum sebutkan? Malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini kelengkapannya. Ya, semoga tidak bingung. Apa itu isim musanna ataupun mufrad? Ya. Isim mufrad adalah isim yang dia bukan musanna. Ya, bukan musanna. Jelas ya? Bukan musanna. Bukan pula apa? Jamak. Bukan pula yang digabungkan dengan musanna dan jamak. Karena di sana ada isim yang dia bukan musanna, cuma dari sisi i'rab diperlakukan seperti musanna. Seperti itsnani. Itsnani. Iya. Ja'ani rajulani itsnani. Ra'aitu rajulaini itsnaini. Iya. Itsnani itu bukan isim musanna. Cuma i'rabnya seperti musanna ya. Itsnani itsnaini. Kenapa? Itsnani bukan musanna, tapi disebut mulhaq yang digabungkan dengan musanna karena salah ataupun tidak memenuhi syarat-syarat musanna. Apa itu syaratnya? Tidak ada bentuk mufradnya itsnani itu. Bukan itsnun, bukan, enggak ada. Jadi ini mulhaq. Itsnani, itsnaini, itsnatani, itsnataini. Ini mulhaq namanya apa? Mulhaq. Iya. Dan masih ada yang lainnya. Juga al-abawani. Ini juga bukan musanna. Ya, menurut sebagian. Kenapa? Karena mufradnya itu beda. Ketika dimufradkan abun wa umun. Sedangkan musanna kan harus sama ya. Ketika dimufradkan seperti arrajulani ya, rajulun rajulun, rajulun wa rajulun. Sedangkan al-abawani ini mana ibu bapak, ketika dimufradkan satunya abu, satunya umun. Maka ini mulhaq juga. Dan masih ada yang lainnya. Sudah paham enggak mulhaq? Jadi mufrad adalah, isi mufrad adalah apa yang dia bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula yang digabungkan dari si i'rab seperti musanna, bukan pula yang digabungkan dengan jamak seperti isrun, salasun, arba'un, khamsun. Ini mulhaq dia namanya. Bukan jamak mudzakkar salim, cuma dari sisi i'rab disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa enggak disebut jamak mudzakkar salim? Karena tidak terpenuhi padanya syarat jamak mudzakkar salim. Ishrun, ya, khamsun, ya, itu tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ada syarat-syaratnya di sana. Insyaallah mungkin di tempat yang lain. Ya, seperti juga ahlun, aradun, ini mulhaq. Ya. Kemudian bukan pula dari asmaul khamsa. Asmaul khamsa itu mufrad, mutsanna atau jamak? Kalau dari sisi lafadznya mufrad, cuma tidak masuk kepada pembahasan kita ini. Ya, yang di i'rab dengan apa? Harokat. Ya. Yang dimaksud dengan isim mufrad yang di i'rab dengan harokat adalah selain mutsanna seperti muslimani, rajulani, selain jamak, selain muslimun. Iya, kemudian juga apa? Al-mu'minun, ya. Bukan pula yang digabungkan dalam hal i'rab seperti mutsanna dan jamak seperti itsnani, itsnaini, juga ishrun, khamsun. Bukan pula asmaul khamsah, asmaul khamsah keluar. Kenapa? Karena dia di i'rab dengan apa? Huruf, sudah kita lewatkan itu. Ya. Kemudian wa jam'u taksir. Nah, ini murojaah. Iya, murojaah. Kemudian kalimat berikutnya yang di i'rab dengan harokat setelah isim mufrad adalah jamak taksir. Ah, apa tuh jamak taksir? Siapa yang masih ingat? Nah, terjemahannya aja enggak apa-apa. Bahasa Jawa enggak apa-apa. Apa? Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar atau mu'annas disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Masa kayak gitu aja sulit? Iya. Coba diulangi, Abu Ahmad. Apa yang menunjukkan lebih dari dua? Ya. Muzakkar atau mu'annas disertai untuk mufradnya. Seperti rajulun dijamakkan dengan jamak taksir rijalun. Lihat, rijalun, beberapa orang laki-laki, tiga ke atas. Ini kan menunjukkan apa? Jamak ya, lebih dari dua. Ini tuh laki-laki ini contohnya ini. Kemudian apa lagi tadi? Mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Rajul jadi rijalun. Jadi dari sisi susunan hurufnya berubah, yang ditambahkan dari sisi harokatnya berubah juga. Ini jamak taksir. Kalau untuk apa? Mu'anatsi salim, hunudun misalkan. Hindun bisa dijamakkan dengan hunudun. Ini juga jamak apa? Taksir juga ini, taksir. Tapi untuk apa? Mu'annas. Ada perubahan enggak di situ? Dari hindun kepada hunud? Ada penambahan huruf, ada perubahan harokat. Nah, itu jangan lupa ya. Jamak apa? Taksir apa jamak taksir? Taksir ya. Ya. Wah, sampai wafik. Ya. Kemudian, yang ketiga, yang di-i'rab dengan harokat setelah isim mufrad, jamak taksir adalah jamak mu'anatsi salim. Ya. Nama lainnya apa jamak mu'anatsi salim? Majumi'a bi'alifin wa ta'in mazidataini. Gitu. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta' tambahan. Mudzakkar juga masuk. Ya. Kalau namanya digunakan nama ini. Ya. Kenapa disebut dengan nama jamak mu'anatsi salim? Karena memang contoh-contohnya kebanyakannya mu'annas itu untuknya. Untuk mu'annas. Iya. Contohnya apa? Jamak mu'anatsi salim. Definisinya udah belum tadi? Sudah ya? Belum. Apa yang tadi? Yang apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan? Ini lebih ringkas dan mencakup gitu. Ya boleh antum ungkapannya. Jamul mu'anatsi salim boleh. Atau yang dengan tadi majumi'a bi'alif wa ta'in bi'alifin wa ta'in mazidataini, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Seperti apa? Muslimatun jadi apa? Muslimatun. Tamrun jadi apa? Tamrat. Iya. Iya. Apa lagi? Banyak kok yang bisa dijamakkan dengan jamak ini, banyak. Di antaranya setiap isim yang akhirnya ta. Aisyah, Aisyat. Khadijah, Khadijat. At ya Tolha ya Tolhat, akhirnya ta kan? Ya mu'annas juga ya mu'annas, meskipun mu'annas maknawi Zainab, Zainabat, Hindun, Hindat. Jadi pokoknya mu'annas, yang mu'annas itu apakah yang mu'annasnya dengan ta, ya seperti Hamzah, Fatimah, atau dengan maknanya saja Zainab, Hindun, boleh dijamakkan dengan ini. Ya, bisa dipahami? Nah itu di sana ada tempat yang lain. Ya, takut melebar gitu ya. Ini kan lagi ringkasan. Itu diantaranya. Ya. Kemudian tempat berikutnya adalah fi'lul mudhari' wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Masih ingat sesuatu pun yang dimaksud di sini? Aliful itsnain, wawu jamaah, ya al mukhatabah. Kemudian nun, nun taukid dan nun niswa. Bagaimana keadaan fil mudhari' kalau bersambung dengan aliful itsnain, wawu jamaah, ya mukhatabah, ya romi dengan huruf apa? Nun. Ketika rofa dengan menetapkan nun, ketika jazm dengan membuang nunnya, sudah lewat. Bagaimana hukumnya fil mudhari' kalau dia bersambung dengan nun taukid? Mabni di atas. Ya, fathah la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, ya. La yukhrijanna mabni atas fathah. I'rabnya mahali saja berarti ya. Dari situ mahalnya rofa. Kalau kosong dari amil sebelumnya, karena mahalnya nasab, kalau kemasukan penasab seperti lan, karena mahal jazm, kalau kemasukan penjazm. Ya. Sudah paham ini? Ya. Kemudian apabila bergandengan fi'il mudhari' dengan nun niswah, bagaimana hukumnya? Mabni di atas sukun, ya. Yurdi'na, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ridha'ah. Banyak, ya. Yadribna, yakhrujna, mabni di atas sukun. Sampai sini bisa dipahami? Ah, paham ya? Sekarang contohkan. Ya, isim mufrad yang marfu dalam jumlah yang sempurna. Isim tadi kita sebutkan bahwasanya yang di i'rab dengan harokat ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Sekarang contohkan isim mufrad yang marfu, yang mansub dan yang majrur. Ya, silakan. Yang marfu dulu, isim mufradnya marfu, muannats atau mudzakkar bebas, satu saja. Nah, silakan. Tolong menolong. Ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Ayo. Ja'a Muhammadun, ja'at Fatimatu. Selesai satu. Silakan digiaskan sebanyak-banyaknya. 1000 contoh juga bisa. Iya. Kemudian, contohkan isim mufrad yang mansub. Ayo cepat-cepatan. Ya ra'aitu Muhammadan, enggak apa-apa, Pak. Ra'aitu terus juga apa-apa. Yang penting paham gitu. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Zainab, ra'aitu Hinda. Contohkan isim mufrad yang majrur. Marartu bi Muhammadin wa Aisyata. Wa Aisyata sih. Kenapa? Yang benar wa Aisyata wa Syatin. Aisyata. Ya, kenapa? Mamnu' min as-sharaf. Oh, sudah pintar berarti ya, masyaallah. Kemudian jamak taksir. Contohkan jamak taksir yang marfu'. Ah, belum, bentar, belum. Contohkan isim mufrad yang dia i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Yang marfu' dulu. Nah. Ja'a Musa wa abi. Apalagi yang lengkap silakan. Wa qadi wal qadi. Semuanya dalam satu contoh bisa semuanya. Ja'a misalkan apa? Musa wal qadi wa abi. Semuanya ini harokat muqaddarah semua. Pada contoh Musa, kenapa ditakdirkan di situ harokat domahnya? Alasannya apa? Isim mankus, as, al, ya, jangan, ya, at-ta'adzur, ya, alifnya, akhirnya alif. Kemudian, pada contoh apa? Al-qadhi, apa yang menghalangi domah? As-siqol, pada contoh gulami, atau tapi gulami itu apa? Yang terakhir, abi, yang menghalangi munculnya harokat apa? Iya, al-munasabah, harokatul munasabah, harokat penyesuaian. Disesuaikan harokat abnya dengan ya, sehingga disikah asro abi, enggak boleh abui, ya. Ah, san. Contohkan yang mansubnya, tadi diganti yang mansub coba. Ra'aitu Musa wa walqa dia. Nah, wa abi. Ya, Musa i'rabnya bagaimana? Fathahnya dengan harokat muqaddarah. Kenapa? Ta'adzur. Adapun al-qadhi maka harokatnya muncul. Kenapa? Karena fathah itu pada isim yang mankus ringan bisa menerima fathah al-qadhi. Yang terakhir tadi abi harokatnya fathahnya muqaddarah lil munasabah. Contohnya majrur. Marartu bi tadi contohnya sama bi Musa wal qadhi wal wa abi. Bagaimana i'rabnya itu Musa? Majrur kan dengan bi. Tanda jarnya apa? Harokat muqaddarah. Alasannya apa ditakdirkan? At-ta'adzur. Ingat pokoknya kalau isim mangkus, mangkus mesti ta'adzur. Kemudian pada contoh apa? Al-qadhi. Apa yang menghalangi munculnya kasrah? Ya, as-siqal. Pada contoh kitabi, kitabi. Abi. Apa yang menghalangi munculnya kasrah? Munasab itu ada kasrahnya, kitabi. Apakah bukan harokat i'rab di situ, Pak? Ataupun kasrah pada, Pak? Bukan, tapi harokat apa? Al-munasabah, penyesuaian. Ya, kayak gitu ringkasannya kan? Ya, kemudian contohkan jamak muannats salih. Ah, jamak taksir ya. Waduh. Ini aja ringkasan aja lama ya. Kayak gini apa cepat? Ya kayak gini aja atau cepat? Benar kayak gini? Iya. Kemudian jamak taksir. Contohkan jamak taksir yang marfu'. Yang marfu'nya dicontohkan dalam satu contoh di situ ada jamak taksir yang rufa'nya dengan harokat zahirah dan muqaddarah. Yang marfu' ja'a atau apa? Ja'ar, ja'ar rijalu wa sukara. Datang kaum laki-laki itu dan orang-orang mabuk. Laki-laki ini lagi bawa orang mabuk itu dilaporkan gitu ke polisi misalkan. Ya, ja'ar rijalu wa sukara. Sekedar contoh. Enggak usah dibikin pusing. Ya. Ja'ar rijalu wa sukara. Eh, bagaimana rijalu? Fa'il kan dari ja'a. Fa'il hukumnya apa? Senantiasa mesti marfu dan rafa'nya apa? Ar-rijalu. Dhammah dhahirah. Pada as-sukara, i'rabnya apa as-sukara? Dia diathafkan, digandengkan kepada ar-rijal yang marfu, maka hukumnya yang digandengkan kepada yang marfu ikut marfu. Hanya saja tanda rafa'nya pada sukara adalah apa? Dhammah muqaddar ala akhirih. Iya. Apalagi? Itu juga ada ya. Ada enggak yang akhirnya iya? Al-jawari kan bisa ya. Ya. Ra'aitu sekarang. Apa? Ar-rijala. Terus tadi ya ra'aitu rijala was sak was wasukara wa apa? Wal jawariya keluar. Ya kalau akhirnya ya keluar jawariya. Al-jawari itu maknanya banyak. Yaitu perahu, dikatakan perahu itu jariah karena dia mengalir ya, di lautan. Ya kadang jariah juga dimutlakan digunakan untuk wanita, gadis, budak atau merdeka. Dan masih ada makna yang lain. Kadang asyams juga disebut dengan jariah karena dia berputar. Ya, kemudian contohkan yang majrurnya marartu bi. Tadi aja jadi ulang-ulang nggak apa-apa. Marartu bi ar rija li was sukara. Ya wal ja wal jawa jawari jawari harokat muqaddarah. Kenapa? Siqol siqol. Ya. Ini kira-kira sulit enggak? Enak enggak? Gampang enggak? Sulit. Mudah kan? Kalau Saiful, nah, ukurannya Saiful mungkin ya. Anak kecil bisa, orang tua aslinya dia bisa. Eh. Salah. Kalau enggak paham al-muhim tanyakan. Minta diulang. Ya, bagian mana ditanyakan? Jamak taksir selesai kan? Kalau kita mau perluas jamak taksir itu banyak pembahasannya itu. Ya, di tuhfa itu dirinci jamak taksir itu jenis-jenis perubahannya ada 6. Perubahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini itu sih nanti. Cukup antum sekedar tahu maknanya salah satu atau beberapa contohnya alhamdulillah. Ya, pokoknya kalau ada isim dijamakan, kemudian itu dijamakan pecah bentuk mufradnya, makanya jamak taksir. Ya, kalau selamat bentuk mufradnya, kalau enggak mutakar salim muannats salim. Kemudian jam'ul mu'annats salim, jamak mu'annats salim. Contohkan jamak mu'annats salim yang marfu'nya dengan harokat zahirah dengan yang muqaddarah. Nah, apa contohnya? Ja'at al-muslimatu wa banati. Ya, banati. Enggak ada di sana jamak apa? Manatis salim yang irobji dengan harokat apa? Muqaddarah karena siqol ataupun karena ta'adur. Enggak ada kan? Berarti adanya karena lil munasabah saja. Sehingga contohnya ja'at apa? Al-mu'minatu wal banati wa banati. Irobnya bagaimana? Al-muslimatu sebagai apa? Ja'at al-muslimatu atau al-mu'minatu sebagai fa'il dari ja'a. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu' dan rafa'nya apa? Dhammah. Iya. Perlu enggak ditambahkan di annahu jam'ul mu'annatsis salim? Enggak perlu ya. Kenapa? Karena dia i'rabnya sudah di atas asalnya. Ya, di atas asalnya. Tidak perlu ditanyakan. Kalau yang dia i'rabnya keluar dari asalnya, maka bertanyakan, kenapa ini i'rabnya enggak ada dhammah pada di marfu? Ya, baru tanyakan. Kemudian yang keduanya apa? Wa banati. Banati ini isim diathafkan kepada isim yang marfu. Banati digandengkan kepada al-muslimat yang marfu. Maka hukumnya ikut marfu. Tandrofanya apa banati? Dhammah. Tapi dhammahnya apa? Ditakdirkan sebelum ya mutakallim. Dan banat itu mudhaf. Ya-nya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ini sudah sering ditulis ya. Makanya itu dihafalkan aja. Tinggal dihafalkan aja. Terus berulang seperti itu. Ya kalau kita mau menghafal insyaallah enggak sulit. Ya, kalau enggak dibiasakan sudah lama, sudah bahkan kita di sudut tinggi ini pelajari surah i'rab bingung. Sehingga i'rab terus dibiasakan. Ya. Kemudian yang terakhir, contohkan fi'il mudhari yang dia marfu. Ya, gampang. Yang marfu mah rafa'nya tandanya ini dulu. Dhamma dhahirah dulu. Contohnya apa? Yadhhabu Muhammadun ila masjid, pasat terus, belanja terus. Ila masjidi salat. Ya enggak apa-apa untuk contoh. Ila suqi pedagang ya beliau. Masyaallah. Al-muhim di sini yadhhabu fil mudhari. Marfu, kenapa marfu? Karena kosong sebelumnya dari penasob dan penjazm atau bahasa Arab ya. Kita jaru di inna nasib wal jazimu alamatu rafi ad-dhamma dhahiran ala akhiri. Muhammadunya fa'ilnya marfu dan rafanya dhammah. Nah, contohkan fi'il mudhari yang dia marfu dan rafanya dhammah muqaddarah. Nah, akhirnya alif. Apa contohnya? Ayo. Ya, apa? Yad'u bisa. Yad'u Allah ya Muhammadun atau yad'u Muhammadun Allah. Muhammad berdoa kepada Allah. I'rabnya bagaimana yad'u? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazib wa alamatu raf'i. Tandrofanya apa situ? Ad-dhamma tapi al-muqaddarah 'ala al-waw atau 'ala akhiri boleh. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? Yad'u akhirnya wawu as-siqal. Alasannya apa? Li'anna mu'tal ya al-mu'tal bil wawu. Wawu kan akhirnya mu'tal dengan wawu. Bisa yad'u cuma berat dalam lisan orang Arab. Yad'u itu bisa diucapkan cuma berat sehingga yang berat-berat itu dalam asal tinggalkan. Iya. Sehingga dianggap saja dhammanya, diniatkan saja di situ pada wawu. Iya. Kemudian Muhammadun fa'il marfu dan terfanya dhamma, Allah lafzul jalal Allah, maf'ul mansub dan nasabnya fathah. Contohkan fil mudhari yang dia akhirnya yang marfu yang akhirnya apa? Ya. Ayo. Yang akhirnya ya. Yamshi Muhammadun ila al-masjidi ya. Ila majlisit ta'lim misalkan. Ya. Ah, bagaimana i'rabnya yamshi? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazib. Sebelumnya kosong dari penasab dan jazm. Tanda rafa'nya? Ya, ad-dhamma al-muqaddarah 'alal ya. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? Masyaallah. Yamshi Muhammadun ila al-masjidi. As-siqal. Kenapa? Karena akhirnya huruf illa mu'tal bil ya. Huruf illa itu ya. Bisa enggak orang Arab itu mengharokati ya dengan dhamma? Bisa, cuma berat. Yamshiu itu berat. Sehingga ditakdirkan saja dhammahnya. Contohkan fil mudhari yang marfu akhirnya alif. Ya. Bukan alif. Ja bukan alif, itu hamzah. Alif. Kalau hamzah alif juga bisa diharokati, nggak ada harokatnya. Sa, ya, sa, ya sa, itu hanya alif itu. Bedakan ya, saya sering kali mengingat-ingat atau mengingatkan antum tentang perbedaan alif dan hamzah. Kalau hamzah itu bisa diharokati, hamzah ada dua kan, hamzah qatha' dan hamzah wasol. Adapun alif selamanya nggak bisa menerima harokat. Seperti qola, tengahnya kan ada alif tuh, nggak bisa diharokati itu. Ya sa juga nggak bisa diharokati. Adapun hamzah wasol atau hamzah qatha' bisa diharokati. Contohnya ya sa Muhammadun ila al-majdi misalkan. Muhammad berupaya menuju ke muliaan. Yasna, i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddaru 'ala al-alif atau 'ala akhir juga boleh. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? At-ta'adzur gitu. Nah, saja kalau pada isim yang akhirnya alif itu isim maksur. Kalau yang akhirnya seperti apa isi maksul? Musa, ya kan? Apalagi? Hah? Isa. Apalagi banyak? Hah? Yahya. Ini disebut isim mankus. Kemudian kalau isimnya akhirnya wawu dan ya, yang enggak ada isimnya akhirnya apa? Wawu yang sebelumnya sukun. Yang sebelumnya harokat ya. Enggak ada ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Adapun kalau akhir isimnya adalah ya, disebut isim mankus ya. Qadi, apa lagi? Heh. Azani, zina, apa lagi? Hah? Banyak kan? As-sa'i, orang yang berlari. Ad-da'i, orang yang berdakwah. Ini isim mankus. Adapun kalau fi'il ya, fi'il yang akhirnya itu adalah alif, tidak disebut isim maksur. Maksur itu penamaan khusus bagi isim. Disebut mu'tal gitu. Dia disebut apa? Mu'tal ya, bil alif, mu'tal dengan alif misalkan. Ya. Kalau di akhirnya itu wawu disebut mu'tal bil wawi. Kalau akhirnya dengan ya, mu'tal bil ya. Enggak ada penamaan mankus maksur kecuali pada isim saja. Kalau mu'tal lebih umum dia, mu'tal. Masuk pada isim, masuk pada apa? Fi'il. Ya kata di Musa juga bisa kan mu'tal. Cuma nama khususnya kan ada tuh. Isim apa? Maksur. Ya. Ya. Kemudian contohkan fi'il mudhari yang mansub. Tanda nasabnya harokat dhahirah. Tadi yadhhabu Muhammadun ya ila suqi misalkan. Dinasabkan. Bagaimana caranya agar yadhhabu menjadi mansub? Dikasih lan. Jadi apa? Lan yadhhaba itu Muhammadun ila suqi. Iya. Ya ini pasnya suk ya. Iya. Betul enggak? Iya. Biar istrinya aja yang berangkat misalkan. Dekat. Bagaimana irobnya? Yadhhaba fi'lun mudhari'un atau kartu ilannya dulu boleh. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi lan itu namanya nanti juga ada sih insyaallah. Jangan khawatir. Nanti akan kita ulang di situ. Lan itu disebut dengan harfu nafyin. Maknanya penafian kan lan yadhhaba. Muhammad tidak akan pergi kan penafian. Maka disebut nafyin. Kemudian nama yang kedua nasbin. Kenapa disebut nasbin? Karena menasabkan isim setelahnya. Fi'il yang setelahnya, fi'il mudhari setelahnya. Ini disebut dengan istiqbalin karena memurnikan makna fi'il mudhari untuk yang akan datang. Fi'il mudhari itu ya memungkinkan makna sekarang atau yang akan datang. Kalau kita tanya yadhhabu, bisa maknanya sekarang sedang pergi atau nanti akan pergi. Kalau sudah dikasih lan mesti maknanya nanti akan pergi gitu. Makanya terjemahnya apa? Akan kan. Muhammad tidak akan pergi ke pasar misalkan. Ah, yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan, dinasab oleh lan. Wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Sudah selesai. Muhammadunya fa'il, ila itu jar majrur muta'alliqnya dengan fi'il. Ini bahasa muta'alliq juga nanti barangkali sempat saja. Nah, kemudian contohkan, kalau banyak ya kalau dirinci tuh. Lihat. Kemudian contohkan fi'il mudhari yang mansub dengan harokat muqaddarah. Ya. Berarti cari fi'il yang enggak bisa menerima harokat apa? Kalau yaqdi lan yaqdi misalkan al-qadi. Ya, misalkan apa? Biljur. Ya, biljaur dengan keboliman misalkan. Qadi ini tidak akan memutuskan dengan keboliman. Ya. Bagaimana itu? Lanyak dia, harokatnya apa? Bohiroh. Iya, kenapa? Karena ia bisa menerima fathah. Iya. Nah, sekarang contohkan itu yang harokatnya fathahnya muqaddarah apa? Yas'a tadi, yas'a ila al-majdi. Ya, lan yas'a Muhammadun, lan yas'a. Yas'a itu mansub, kenapa? Kemasukan lan. Nah, saya enggak tulis ya, kalau tulis lama ya. Lan yas'a, yas'a itu mansub, kenapa? Kemasukan lan. Tanda nasabnya apa? Al-fathah, tapi fathah ditakdirkan pada alif. Apa yang menghalangi munculnya fathah? Tadi ah, at-ta'dzur. Kenapa? Karena dia mu'tal dengan alif, enggak bisa menerima harokat. Nah, itu. Selesai ya. Ya, yang majzumnya belum ya? Ya, yang majzumnya belum kan? Contohkan fi'il mudhari yang jazm dengan sukun. Yadhhabu Muhammadun ila suqi. Dikasih lam jadi apa? Lam yadhhab Muhammadun ila as-suqi. Lam disebut dengan apa? Harfu nafin. Kenapa? Isinya penafian. Yang kedua disebut dengan apa? Jazmin. Kenapa? Karena menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Yang kedua, qalbin. Qalbin itu apa? Perlu enggak dijelasin sekarang apa nanti aja? Nanti aja ya. Kelamaan. Qalbin. Apa qalbin? Contohkan? Ya belum, ya belum berangkat, ya, ya. Berarti kan, jadi sebelum kita berucap sudah terjadi itu perbuatan, itu dia belum berangkat. Seperti kalau misalkan yakulu Muhammadun tufahatan, Muhammad sudah makan apa? Tufahah, apel. Kalau kan lam yakul Muhammadan, Muhammadun tufahah, Muhammad belum makan tufahah. Sebelum kita ngomong belum makan dia. Berarti kan sudah lewat tuh. Ya, kejadian sudah lewat. Ya. Nanti insyaallah di tempatnya kita ulang lagi. Ya, silakan dicontohkan berikutnya yang dia majzum. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf illah. Ini pada fi'il yang akhirnya huruf illah, ya kan? Apakah alif alif ataupun apa? Wawu ataupun ya yang barusan terlewatkan. Seperti tadi, yas'a ilal majdi. Dikasih lam apa? Lam yas'a. Yas'a Muhammadun ilal majdi. Dikasih lam. Lam yas'a. Dibuang apanya? Alifnya. Lam yas'a Muhammadun ilal majdi itu yas'a majzum dengan lam. Hanya saja tanda jazmnya bukan dengan harokat. Tapi ini bahasanya berarti beda ya. Nanti ya. Nah ini. Ini kan kita lagi bahas tentang apa? I'rab dengan harokat. Apakah harokatnya muqaddarah? Ataupun apa? Zahirah. Ya itu berarti nanti. Ya subhanallah, ini tiga baris saja. Contoh-contohnya banyak ya. Tapi kadang perlu seperti ini. Sudah. Berapa? Ada setengah jam belum? Hah? Saya kira itu satu pertemuan. Ini kan kesimpulan ini. Tanggung kayaknya sih. Sedikit lagi. Wa kulluha turfa'u bidhammah. Semuanya. Semuanya kembali ke mana? Isim mufrad. Kemudian apa lagi? Jamak taksir. Apa lagi? Jamak mu'annats salim. Apa lagi? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Semuanya kalau marfu' dirofakkan dengan apa? Dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Dan kalau mansub kemasukan penasob, maka dinasob dengan fathah. Ya, apakah dhammahnya apa? Zahirah atau muqaddarah? Apakah fathahnya zahirah atau muqaddarah? Wa tukhfadu bil kasrah, dan dikhafadkan semuanya, isim mufrad, jamak taksir, ya, jamak mu'annats salim, apa? Fi'il mudhari, dengan apa? Tapi ada yang dijalikan berarti ini ya, tukhfad tadi, tunsabu bil fathah, ya, dinasabkan dengan fathah, semuanya enggak? Makanya nanti ada yang dijalikan, ini hukum umum dulu nanti ada yang dijalikan dari keumuman. Saya ulangi, keumuman hukumnya adalah, bahwasanya semuanya tadi dirofakkan dengan dhammah, dinasobkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasroh, dijazamkan dengan sukun. Ada yang keluar dari hukum asalnya ini. Iya. Ada yang keluar dari apa? I'rab asalnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Keluar dari i'rab yang aslinya. I'rab yang asli untuk rafa apa? Dhammah. Untuk yang nasob apa? Fathah. Untuk yang khafad apa? Kasroh. Untuk yang jazam apa? Sukun. Ada yang keluar dia dari i'rab aslinya. Yaitu apa? Thalathatu asya. Tiga kalimat. Yang pertama jam'ul mu'annatsi salim, jamak mu'annatsi salim. Yunsabu ketika dinasobkan, yang mana nasob itu hukum asalnya dengan apa? Fathah, tapi dia jamak mu'annatsi salim dinasobkan dengan kasrah. Keluar dari i'rab asalnya berarti ya. Kemudian juga yang kedua wal ismul ladzi la yansharif. Ya, alhamdulillah sudah lewat nih. Dan isim yang dia tidak bisa menerima sharaf tanwin ataupun kasrah ketika majrur. Yukhfadu isim yang lain sharif ini dikhafadkan atau dijarkan bukan dengan kasrah tapi dengan apa? Fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir yujzamu bihadzi akhiri. Dan fi'l mudhari' yang akhirnya huruf illa, apakah alif akhirnya yardha yas'a, ya, ataupun dhammah yad'u yarju, ataupun kasrah yajri yamshi, atau yang semisalnya, yujzamu dijazmkan bukan dengan sukun tapi dengan membuang akhirnya. Nah itu yang dihafalkan ya. Ya nanti setelah hafalannya dari ini aja deh. Al-Mu'robadu Qisman. Sananya jaga sendiri. Ya. InsyaAllah faham ya. Jadi hukum asal i'rab rafa dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Ya. Khafad dengan kasrah. Kemudian jazm dengan sukun. Ada yang keluar dari hukum aslinya. Yang ini tadi yang di'rab dengan harokat tadi loh. Kita masih membahas tentang apa? Yang mu'rob dengan apa? Harokat. Ya, keluar dari jamak mu'annatsi salim. Ketika mansub bukan dengan kasrah tapi dengan apa? Ketika mansub dengan apa? Kasrah bukan dengan fathah. Seperti ra'aitu Zaidan wa muslimatin. Muslimatin, bukan muslimatan. Ya. Kemudian apa? Isim la yansharif, ya dikhafadkan dengan fathah. Yaitu apa? Tadi marartu bi Zaidin wa ah mada, ahmada, fathah, majrur dia. Ya. Minan fil mudhara yang akhirnya wawu, alif ataupunnya ketika majzum dibuang huruf-huruf illahnya, wawunya, alifnya dan ya-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Pertemuan berikutnya kita masuk kepada bagian yang kedua yang di-i'rab dengan apa? Huruf tadi bagian yang pertama yang di-i'rab dengan harokat-harokat tadi. Disebutkan ada empat. Ya, hukum asalnya di-i'rab dengan harokat, dhammah ketika rafa', fathah ketika nasab, kasrah ketika jar, sukun ketika jazm, dan ada yang keluar dari asalnya tadi tiga. Nah, itu diperhatikan ya. Silakan ada yang mau disampaikan? Yang masih belum paham bagian mana? Ah. Kayaknya sih gak terlalu sulit kan, yang sebelumnya sudah dirinci tuh. Insya Allah ya. Gimana Pak? Kira-kira Pak Odi? Ada yang mau ditanyakan Pak? Gimana? Bisa dipahami? Ya. Tinggal menghafalnya aja ya berarti. Rajin apa enggaknya gitu ya. Ya, yes. Semoga dimudahkan. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.